Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, iya, akan ada. Maka Hudzaifah balik tanya lagi, wahal ba'da dhalika syarr min khair? Setelah kejelekan itu ya Rasulullah, apakah ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah, na'am, wa fihi dakhal. Iya, ada kebaikan lagi, tapi sudah ada asapnya. Qultu wa ma dakhalu? Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apa asapnya itu? Kata beliau, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Kata beliau, mereka itu adalah suatu kaum yang mengambil petunjuk selain dari sunnah dan mengambil jalan selain dari jalan. Engkau mengenal mereka dan kamu mengingkari mereka. Lihat. Jadi kebaikan yang pertama murni di zaman Rasulullah. Setelah itu muncul kejelekan, muncul fitnah. Setelah fitnah ini, kembali lagi kebaikan. Kembali lagi kebaikan, tapi sudah ada dahan, sudah ada asap. Kemudian Nabi kemudian Hudzaifah tanya lagi, hal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan itu ada lagi kejelekan? Kata beliau, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Yaitu para da'i di atas pintu-pintu neraka. Lihat ya, karakteristiknya para da'i. Cirinya da'i dia. Menyuruh, berbicara. Siapa? Tapi dia ini da'i di atas pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawab panggilan mereka? Maka mereka, orang yang menjawab ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Qulti ya Rasulullah. Hudzaifah ketika mendengar ini, beliau ingin tahu siapa orangnya, bagaimana ciri-cirinya, da'i-da'i ini. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sifhum lana. Sifatkan kepada kami bagaimana sifatnya mereka ini, ciri-cirinya da'i. Kata beliau, na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah manusia dari kulit kita, satu kulit yang kita, dan berbicara dengan lisan kita. Kalau begitu dia berbicara dengan bahasa Arab. Ya, menampakkan cirinya Muslim, membawakan agama Islam, syiar Islam, tapi dia adalah da'i melemparkan ke dalam pintu neraka waliyah kita. Ini karena penyimpangan dan kesesatan yang dia bawa, dan dia atas namakan Islam. Maka qultu ya Rasulullah, Hudzaifah kembali bertanya, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik, in adrakani dhalik, apa yang kamu lihat kalau saya mendapatkan fitnah ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzam jama'atal muslimina wa imamah. Kamu harus komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lihat wasiat Nabi. Bukan disuruh pergi berlepas diri dari pimpinan kaum muslimin, mengadakan kerusakan-kerusakan dan hal-hal yang membuat mereka kacau, tapi disuruh komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, fa in lam takun lahu jama'ah wala imam. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, kalau kaum muslimin tidak punya jamaah dan tidak ada imamnya. Ini Hudzaifah tanyanya detail, sehingga jangan sampai datang suatu saat keadaan seperti itu, dia akan kena. Kata beliau, fa'tazil tilkal firqa kullah. Hendaknya kalian tinggalkan semua firqa itu, tinggalkan semua kelompok itu. Kalau tidak ada lagi jamaah, tinggalkan semua kelompok. Bayangkan, bukan disuruh berpartai, bukan disuruh bergolongan, tapi suruh tinggalkan semua kelompok tersebut. Walau anta udda ala asli syajarah, walaupun kamu hanya sekedar menggigit batang pohon, akar pohon, hatta yudrikikal maut, sampai kamu disusul, dijemput oleh kematian, wa anta ala dhalik, dan kamu di atas kebaikan. Demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, bersatu di atas jamaah kaum muslimin dan komitmen dengan imam kaum muslimin, ini adalah sebab datangnya rahmat. Dan berpisah dari mereka adalah sebab turunnya azab dan malapetaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Nabi Asim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau, al-jama'atu rahmat wal furqatu adab. Jama'ah itu, berjama'ah itu adalah rahmat, dan berfurqah, bercerai-berai, itu adalah adab, adalah siksaan. Maka al-furqah, bercerai-berai, berpecah. Apa kita berpecah? Dengan dia berkelompok-kelompok, berpartai-partai, bermacam-macam pemikiran dan pemahamannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Semuanya ini adalah adab. Ya Allah, adab mereka orang-orang yang menyelisih dan mengikuti selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini kaidah yang ketiga. Hendaknya seorang pada saat terjadi fitnah, komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Dan ini yang dipahami oleh ahli sunnah. Dan kaidah-kaidah mereka tidak keluar dari sini. Motif mereka tidak keluar dari sini. Setiap kali memberikan jawaban, pasti ukurannya lihat apakah tetap di atas komitmen, di atas jamaah dan mulazamah dengan imam kaum muslimin atau tidak. Ya, bayangkan. Sampai-sampai pernah suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika di Mina, Uthman bin Affan ketika di Mina beliau sholat 4 rakaat. Padahal sunnahnya itu berapa? 2 rakaat ketika di Mina. Tapi Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sholat 4 rakaat. Karena suatu ijtihad beliau yang beliau lihat itu boleh. Dan beliau punya ijtihad sisi syar'i kenapa Uthman bin Affan membolehkan. Ibnu Mas'ud ketika melihat hal tersebut beliau mengingkari. Dan beliau berkata sunnah Rasulullah salat 2 rakaat. Dan begitu Uthman bin Affan salat, dia juga ikut salat 4 rakaat. Ibnu Mas'ud. Maka orang-orang tanya pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, kamu tadi mengingkari Uthman bin Affan salat 4 rakaat. Sekarang Uthman salat 4 rakaat, engkau ikut salat bersama. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya hada, wahai kamu, al-khilafu syar, al-khilafu syar. Perselisihan itu adalah jelek. Perselisihan itu adalah perkara yang tercela. Lagi-lagi karena beliau ingin komitmen di atas al-jamaah. Yang merupakan pimpinan kaum muslimin waktu itu adalah Uthman bin Affan. Sepanjang perselisihannya bukan dalam masalah pokok dan ada ijtihad di situ, beliau ya, tidak keluar dari kaidah-kaidah syariah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan ya, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memahami kaidah ini dengan pemahaman yang sangat benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini landasan yang ketiga atau pokok yang ketiga, kaidah yang ketiga yang harus dipijak oleh seorang muslim tatkala terjadi fitnah. Kemudian yang keempat, pada saat terjadi fitnah hendaknya seorang muslim berhias dengan kesabaran dan mewarnai gerak-geriknya dengan kesabaran. Dan sabar itu adalah suatu sifat yang sangat terpuji dan akan menjaga seseorang jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak akan terpuji nanti di belakangnya. Sungguhnya kesabaran adalah perkara yang luar biasa apabila terjadi fitnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk beristianah, mengambil pertolongan dengan kesabaran tatkala terjadi fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة إما من ترك الحق أو من ترك الصبر. الله أكبر. Luar biasa perkataan beliau. Yang menunjukkan beliau sangat paham nas-nas syariat. Kata beliau, tidak satu fitnah pun yang terjadi kecuali sebabnya itu karena meninggalkan perintah Allah. Tidak satu fitnah pun terjadi kecuali sebabnya karena meninggalkan perintah Allah. Kemudian kata beliau, dan perintah Allah itu ada dua macam. Allah memerintah dengan kebenaran. Amara bil haq, ini yang pertama. Memerintah untuk mengikuti kebenaran. Kemudian perintah yang kedua, wa amara bis sabr, dan Allah memerintahkan untuk bersabar. Fal fitnatu, maka fitnah itu terjadi min imma min tarkil haq. Kadang karena meninggalkan al-haq, wa imma min tarkis sabr, dan kadang karena meninggalkan kesabaran. Maka butuh bersabar tatkala terjadi fitnah. Kisah dalam sejarah luar biasa. Bagaimana kisah para ulama salaf? Contoh yang paling dekat dari zaman Nabi, di zaman Hajjaj ibn Yusuf, yang sangat terkenal dengan kebengisannya, kekejamannya, dan membunuh ratusan bahkan ribuan para ulama. Bayangkan, Hajjaj ibn Yusuf ini penguasa di zaman ini. Mungkin sejelek-jelek penguasa di zaman ini, tidak ada yang sekejam Hajjaj ibn Yusuf. Sampai membunuh alimnya luar biasa seperti banyaknya. Sampai di kalangan para ulama di zaman itu, ada yang lari bersembunyi karena takut dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Sampai seorang alim, Abu Nu'aym al-Asbahani, mengarang satu kitab khusus, judulnya Kitabul Mutawari, kitab ulama yang bersembunyi judulnya. Dia tulis nama-nama ulama yang bersembunyi, saking banyaknya ulama yang bersembunyi di zaman itu. Karena memang targetnya dia mencari alim ulama. Kemudian ia membunuhnya. Tapi lihat Hajjaj bin Yusuf ini. Dikisahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Az-Zubair bin Adi. Beliau berkata, "Ataina Anas bin Malik." Kami datang kepada Anas bin Malik. "Fasyakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj." Maka kami mengadukan kepada Anas apa yang kami derita, apa yang kami alami dari siksaan Al-Hajjaj. Faqala isbiru, apa nasihatnya Anas? Isbiru, sabarlah kalian. Bainahu la ya'ti alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyi. Kata beliau, sungguhnya tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman itu, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Ya, nasihat Anas bin Malik untuk bersabar. Dan sungguh kesabaran yang sebentar ya ikhwan. Seseorang itu bersabar sebentar saja, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan kebaikan sebagaimana yang terjadi di zaman itu. Ketiga, dan Hajjaj bin Yusuf ini gubernur dari Abdul Malik bin Marwan. Dan ketika Abdul Malik bin Marwan, setelah Abdul Malik bin Marwan, yang menjadi penguasa adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, al-khalifah as-salihah, yang merupakan penguasa yang sangat baik setelah empat khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat bagaimana penguasa sebelumnya, karena kesabaran mereka terhadap kekejian penguasa, kejelekan penguasa, setelah itu diganti oleh Allah yang lebih baik. Diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Karena itulah butuh kesabaran. Dari Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau berdebat tentang fitnah, Al-Quran itu makhluk, dan seluruh hadirin tahu bagaimana Imam Ahmad disiksa karena mempertahankan prinsipnya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah, membantah orang-orang yang sesat, orang-orang jahmiyah, dan beliau disiksa. Padahal Imam Ahmad kalau ingin menggerakkan masa, mampu beliau. Bayangkan, mampu. Beliau waktu meninggal, seluruh orang yang hadir di kota Baghdad waktu itu semuanya keluar untuk mengantarkan jenazah beliau. Dan beliau lebih didengar oleh rakyat daripada penguasa. Tapi apa pesan beliau? Mungkin kalau ada orang yang didengar perkataannya di zaman ini, belum ada yang mencapai kedudukan Imam Ahmad rahimahullah. Tapi apa nasihat beliau dalam keadaan beliau dipenjara, disiksa oleh penguasa, menahan derita karena memperjuangkan al-haq? Beliau berkata apa? Berwasiat kepada orang-orang di zaman itu. Kata beliau, "Alaikum bil inkari bi qulubikum." Hendaknya kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. "Wala taqna'u yadan min ta'ah." Dan jangan kalian melepaskan tangan ketaatan. Tetap kalian taat. "Wala tashukku asal ta'ah asal muslimin." Dan jangan kalian patahkan tongkat kaum muslimin. Maksudnya kaum muslimin sekarang satu tongkat. Kuat. Jangan kalian patahkan. "Wala tasfiku dima'akum." Dan jangan kalian tumpahkan darah kalian. "Walima'al muslimin ma'akum." Dan darah kaum muslimin bersama kalian. "Unduru akibat amrikum." Lihatlah akibat perkara kalian. "Wasbiru." Bersabarlah kalian, kata Imam Ahmad. "Hatta yastariha barun wa yastarahu min fajir." Sampai akan datang nanti suatu saat orang yang baik beristirahat, dan orang yang jelek, orang yang jelek, apa namanya, semua orang beristirahat dari. Ini apabila seorang komitmen dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan perkara itu sangat indah dan sangat baik. "Wassabru jamil." Dan kesabaran itu indah. Dan Nabi SAW bersabda, "Wassabru dia." Dan kesabaran itu adalah cahaya yang sangat menerangi. Maka ini kaidah yang keempat. Apabila terjadi fitnah, seorang muslim hendaknya berhias dengan kesabaran. Dan di atas kesabaran. Kemudian kaidah yang kelima. Kelima dari kaidah-kaidah pijakan seorang muslim tatkala menghadapi fitnah, apabila terjadi fitnah atau terjadi perubahan keadaan, maka hendaknya seorang muslim mengambil tiga perkara. Yang pertama adalah arif, berlemah lembut. Yang kedua, wat-ta'anni, at-ta'anni, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, al-hilm. Al-hilm ini punya hikmah dalam segala sesuatu. Itu al-hilm. Tenang, punya hikmah di dalam menyelesaikan perkara. Ini tiga perkara yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika terjadi fitnah. Dan jangan tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Bagaimana rahmatin min Allah lint lahum walau kunta fattan qalidal qalbi lam fadhu min hawl." Karena rahmat dari Allah, maka engkau bisa lemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau kasar ya Muhammad dan keras hati, sungguh mereka akan lari dari kamu. Dan di dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yanzau an shay'in illa shan." Sungguhnya lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu. Dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat jelek sesuatu itu. Dan di dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yahramul rifq yahramul khair." Siapa yang diharamkan darinya sifat lemah lembut, maka dia akan diharamkan darinya kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk berlemah lembut pada segala perkara dalam hadis Aisyah, "Inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai lemah lembut pada segala sesuatu. Karena itulah setiap kali terjadi perkara ya, pada setiap masalah ya, khususnya dalam fitnah, maka hendaknya berhati-hati, lemah lembut ya. Jangan terlalu cepat marah, jangan terlalu cepat emosi. Sebab kalau lemah lembut itu ada pada sesuatu, orang itu tidak pernah menyesal. Dia akan melihat dengan lemah lembutnya, bisa dia lihat, dia ukur masalah ini sehingga dia teliti dengan baik, nanti dia tentukan masalahnya, dia tentukan perkara yang paling baiknya. Demikian pula dalam al-mawaqif, perkara-perkara yang baru terjadi, ketika terjadi masalah-masalah kontemporer, terjadi penyerangan terhadap Irak misalnya atau sebelumnya, Afghanistan diserang. Ya, dan sebelum lagi kejadian dan kejadian, ya butuh berlemah lembut. Ya. Dan jangan tergesa-gesa dalam memberikan hukum. Ya. Sebab ucapan seseorang pada saat fitnah itu luar biasa. Kadang dia inginkan sesuatu tapi dipahami oleh orang lain dari apa yang dia maksudkan. Karena itu dibutuhkan untuk berlemah lembut. Ya. Dan demikian pula harus tani. Jangan tergesa-gesa. Dan Nabi SAW memuji Al-Ashad Abdul Qais. Ya. Karena dua sifat beliau yang terpuji. Kata Nabi, "Inna fika lakhaslatayn yuhibbukum Allah, al-hilmu wal anah." Sungguhnya pada kamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan al-anah, dan tidak tergesa-gesa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni min Allah wal 'ujla min asy-syaitan." Sungguhnya ta'anni itu dari Allah, wal 'ajla dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Karena tergesa-gesa dari syaitan, kalau perkara tersebut dibangun di atas ketergesa-gesaan, maka akibatnya tidak baik. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'u al-insanu bis-syarri du'a'ahu bil-khair, wa kana al-insanu 'ajula." Dan manusia meninggalkan berdoa dengan kebaikan, dan sebenarnya manusia itu ia sangat tergesa-gesa. Para ulama mengatakan, di sini dikatakan manusia sangat tergesa-gesa. Ini cercaan pada manusia. Ini menunjukkan bahwa sifat tidak tergesa-gesa itu adalah sifat kebaikan. Ini dalam konteks ayat ini. Dan al-hilm, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu adalah perkara yang sangat terpuji. Tidak tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Dia lihat dulu segala perkara. Kemudian setelah mendapatkan hakikatnya, baru dia berbicara. Dan seterusnya. Dan ini nampak sekali. Sehingga Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mendengar hadis dari Al-Mustawad bin Syaddad, Nabi bersabda, "Sungguhnya ya, tidak akan bangkit hari kiamat kecuali Rum itu adalah manusia yang paling banyak." Rum, orang-orang Nasar. Ketika mendengar hadis ini, tidak akan bangkit hari kiamat kecuali orang Rum yang paling banyak, kecuali orang Nasar yang paling banyak. Maka Amr bin Auf langsung tanya, "Apakah kamu benar dengar ini hadis dari Nabi?" Dia tanya kepada Mustarid. Kata Mustarid, "Iya, saya tidak mengucapkan sesuatu dari beliau kecuali saya dengar dari." Maka kata Amr bin Auf, "Kalau begitu, ini semua karena empat perkara. Mereka bisa menjadi manusia yang paling banyak karena empat perkara. Dan ini bukan menunjukkan mereka punya kebaikan. Sebab kebaikan yang akan disebutkan ini semuanya dimiliki oleh kaum muslimin dan lebih. Cuma mereka punya ini dan bisa agak baik seperti itu karena memiliki ini yang dimiliki oleh kaum muslimin juga. Apa itu empat perkara ya? Disebutkan beberapa perkara dan diantaranya mereka itu adalah orang yang paling lembut ketika terjadi fitnah, dan orang yang paling cepat bangkit ketika kena musibah. Ini menyebabkan mereka tahan. Dan kaum muslim memiliki sifat yang seperti ini. Dan di dalam agama mereka ada yang seperti ini. Dan banyaknya nanti orang-orang kafir di akhir zaman ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Merupakan tanda-tanda hari kiamat. Sebab dikatakan la takum sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat kecuali mereka adalah manusia yang paling baik. Ini lima pokok. Nah, kemudian kaidah yang ke-6 yang harus dipegang oleh setiap muslim ketika terjadi fitnah, yaitu dia bersandar dengan suatu kaidah yang disebut oleh para ulama. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum akan sesuatu adalah cabang dari penggambarannya. Bagaimana itu? Maksudnya sesuatu kita hukumi, hukum ini bisa keluar kalau penggambarannya benar. Kalau penggambarannya benar. Misalnya, ada orang yang bertanya kepada saya. Atau ada orang yang bertanya, apa kedudukan jamaah Al-Ahmadiyah di sana? Yang mengaku mereka punya Nabi Ahmad. Kalau yang disebut jamaah Ahmadiyah, kemudian dia tahu apa isi jamaahnya di dalam, bagaimana bentuk-bentuknya. Kita tidak tahu gambaran jamaahnya bagaimana, maka tidak bisa diberi hukum, kan begitu? Karena itulah hukum atas sesuatu itu cabang dari penggambarannya. Kalau penggambarannya benar, maka hukumnya juga menjadi benar. Karena itulah seseorang tatkala terjadi fitnah, maka yang paling pertama dia harus mengetahui setiap perkara itu pada setiap sisi. Dan setelah itu baru boleh dia memberikan kesimpulan. Boleh-boleh dia memberikan kesimpulan. Dan ini perkara yang berat. Perkara yang berat, karena itulah sebagaimana kita akan terangkan dalam kaidah-kaidah akan datang, tidak yang berbicara kecuali para ulama ahli ijtihad dalam masalah itu. Dan asal kaidah ini, bahwa seorang harus berbicara di atas ilmu, di atas sesuatu penggambaran yang benar, bukan dari kabar yang dusta, bukan dari kabar yang salah, atau kabar yang tidak jelas, seperti banyak yang terjadi sekarang di koran-koran, mass media, asalnya kila wakal, dikatakan begini dan begini, nukilin dari ini, kita tak tahu apakah benar atau tidak. Maka harus betul-betul melihat kabar itu dengan baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu dengannya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik, maka mintalah kejelasan. Disuruh tersebut, minta kejelasan. Kalau ada kabar dari orang-orang yang fasik, janganlah memberi hukum, memberikan tindakan dan seterusnya. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallama bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahdi biha fin nar ab'ada ma bainal mashriq wal maghrib." Sungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat, kalimat ini dia tidak perjelas dari mana dia datang, maka kalimat ini akan menyeret dia ke dalam api neraka jauhnya antara timur dan barat, wa liyabudillah. Karena itu butuh berhati-hati dalam pada saat terjadi fitnah. Dan fitnah, sekali lagi, fitnah yang kita inginkan dari seluruh kaidah-kaidah ini, fitnah apa saja yang terjadi, apakah fitnah dalam masalah dunia, dalam masalah agama, dalam masalah apa namanya kemasyarakatan atau individu, semuanya ini berlaku kaidah umum yang bisa dipakai oleh setiap muslim setiap kali terjadi fitnah. Ini 6 kaidah, dan 6 kaidah berikutnya kita terangkan setelah dzuhur, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pijakan yang ketujuh pada saat terjadi fitnah secara khusus. Dan pijakan yang ketujuh ini sebenarnya berlaku di setiap keadaan, yaitu merujuk kepada para ulama. Kewajiban atas seluruh kaum muslimin secara umum adalah menjaga hak para ulama dan mengetahui kedudukan mereka dan bertanya kepada para ulama ketika terjadi al-hawadith, perkara-perkara baru yang menimpa kaum muslimin atau masalah-masalah kontemporer, dan menanyakan hal tersebut kepada mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir apabila kalian tidak mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang kisah Qarun yang menjadi fitnah bagi Bani Israel dengan harta kekayaannya, disebutkan dalam Al-Quran, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةٍ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan pakaian kemegahannya. قال الذين يريدون الحياة الدنيا, maka berkatalah orang-orang yang menghendaki, menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, wahai andai kata kami memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun, innahu la tuhabdin azim, sungguhnya ia memiliki sesuatu yang sangat banyak. Keluar Qarun dengan fitnanya, maka sebagian orang terfitnah ingin seperti Qarun. Tapi lihat siapa yang sabit, yang kokoh pada saat terjadi fitnah ini. Qala alladhina utul ilm, berkata orang-orang yang berilmu, waihakum, betapa celakanya kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha wa la yulaqaha illa sabirun. Sungguhnya pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan sungguhnya tidak ada yang bisa menyandang ini kecuali orang-orang yang bersabar. فَخَسَقْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, kemudian setelah itu kami pun menenggelamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَ, dan tidaklah ia memiliki satu kelompok pun yang menolongnya, مِنْ دُونِ اللَّهِ, selain dari Allah. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ, dan dia pula tidak bisa menolong dirinya. Lihat di sini bagaimana para ulama pada saat terjadi fitnah, mereka yang kokoh dan mengetahui bagaimana yang hak dan bagaimana bersikap ketika menghadapi fitnah tersebut. Orang-orang ini ketika terjadi awal kali Qarun keluar dengan fitnahnya, mereka terfitnah. Begitu Qarun ditenggelamkan, mereka baru tahu bahwa rupanya itu adalah fitnah. Karena itulah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, "Inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Sungguhnya fitnah ini kalau datang akan diketahui oleh setiap orang yang alim, dan apabila fitnah itu telah pergi akan diketahui oleh setiap orang yang jahil. Ini perbedaan antara ulama dan orang yang jahil. Kalau akan terjadi fitnah, terjadi suatu perkara, seorang alim ulama ketika melihat, ya, dari ciri-cirinya sudah mengetahui ini akan terjadi fitnah apabila ini berlangsung atau terjadi. Kalau orang jahil nanti setelah berjalan, setelah mereka tertimpa malapetaka sana sini dan melihat kenyataan, baru mereka tahu, oh rupanya kita kena fitnah. Nah, di sini pentingnya merujuk kepada para ulama pada setiap permasalahan. Apalagi di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Ibnu Majah dan lain-lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah hadits ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukaddabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Qila, "Wa man ar-ruwaybidah?" Qala, "Ar-rajul at-tabi yatakallamu fi amri al-amma." Kata beliau, akan datang nanti tahun-tahun penuh dengan tipuan. Pada tahun itu yusaddaqu fihi al-kadhib. Orang yang dusta akan dianggap jujur. Dan orang yang jujur dianggap dusta. Orang yang berkhianat diberi kepercayaan. Dan orang yang terpercaya dianggap berkhianat. Dan ar-ruwaydah berbicara pada saat itu. Ada yang tanya, ya Rasulullah, apa ar-ruwaydah itu? Siapa ar-ruwaydah? Qala, maka Nabi bertanya, ar-rajul tafih. Orang yang bodoh. Yatakallamu fi amril amma. Berbicara pada perkara umum. Dan ini sangat banyak sekali terjadi di zaman ini. Dan kita melihat orang-orang yang harusnya berbicara seputar pupuk pertanian dan harusnya berbicara seputar mesin, berbicara dalam masalah agama, dalam masalah-masalah umum. Maka bagaimana bisa perkara tersebut menjadi baik? Apalagi kalau masalah tersebut adalah nawazil, nazilah, suatu kejadian yang baru menimpa kaum muslimin, sebelumnya belum pernah terjadi. Masalah seperti ini yang memberikan hukum, menilai, itu adalah para ulama, ahli ijtihad. Karena itu butuh mengembalikan perkara kepada mereka. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'akum amrun min al-amni aw al-khawfi ada'u bih wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa laula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan ataupun ketakutan, ini sifat-sifatnya masalah politik seperti ini, masalah-masalah menyangkut masalah umum, ada keamanan bagi orang atau ada ketakutan, datang perkara yang seperti ini, apa yang mereka lakukan? Ada ubi, maka mereka menyebarkannya. Ini ayat turun teguran kepada para sahabat ketika kejadian tersebar isu bahwa Nabi SAW mentalak para istrinya. Lihat ya kejadiannya, Nabi mentalak para istrinya, belum pernah yang terjadi sebelumnya. Turun ayat ini menegur. Begitu terjadi ada ubi, langsung mereka sebarkan. Maka ditegur dalam ayat walau rudduhu, andikana mereka mengembalikan perkara itu ila rasul, kepada ar-rasul, wa ulil amr, dan kepada ulil amr. Semua ulil amr, ulil amr pemerintah dan penguasa, semuanya enggak, minhum, diantara mereka, bukan semuanya juga, tapi diantara mereka. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, maka ini akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbab diantara mereka. Sebab masalah nawazil, masalah-masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini butuh orang yang mapan ilmunya berbicara dalam hal tersebut. Dan Ibnu Qayyim memberikan ukuran ulama ahli ijtihad. Kata beliau adalah orang yang alim dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan menguasai aqwal para sahabat. Itu yang ijtihad dalam masalah nawazil. Dia itu yang berijtihad. Tidak semua orang. Kalau Ibnu Rajab memberi contoh dengan Imam Ahmad Al-Hanbali. Bagaimana Imam Ahmad? Ribuan hadis yang beliau hafal. Kemudian bagaimana beliau mengenal, mengetahui an-nasikh wal mansukh, yang mengetahui yang sahih dan dhaifnya hadis tersebut, yang mengetahui yang mujmal dan apa namanya al-muqayyad, ya. Atau al-mujmal wal mufassal, dan ketahui yang mutlak dan muqayyad, ya. Dari nusus syariah ini yang bisa berijtihad. Ukuran yang seperti ini bukan orang-orang yang disebutkan itu tadi. Kadang bukan faknya sama sekali, ya. Dan kadang ada orang baru mempelajari satu bagian dari agama dan sudah pandai memberikan hukum setinggi langit, ya. Bukan orang-orang yang seperti itu. Imam Ahmad sendiri melarang murid-muridnya, ya, teman-temannya untuk berbicara dalam masalah itu. Dan beliau mengingatkan, iyyaka iyyaka an tatakallama fi mas'alah wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam masalah dan kamu tidak ada imam yang mendahului kamu. Tapi beliau sendiri memberikan hukum, ya, dalam masalah-masalah nawazil. Karena dengan rujukan pada hal ini kepada para ulama besar. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ya, di dalam Minhajus Sunnah ketika menyebutkan tentang masalah jihad, kemudian beliau simpulkan, ya, kata beliau al-qulasa, al-bah, mitla hadik al-daqa'id, pembahasan seputar kedetailan-kedetailan seperti ini, itu min wadifati khawaf ahli al-ilm, dari tugasnya orang khususnya para ulama. Orang khususnya para ulama. Karena itu seluruh umat Islam harus tahu bahwa tidak setiap masalah yang terjadi semua orang pantas untuk berbicara. Dan sudah saatnya kita sadar jangan kita dirugikan dengan omongan-omongan, statement-statement orang-orang yang tidak dipercaya dengan perkataannya, yang tidak bisa memberi manfaat kepada kita yang baik dan yang buruk, dan tidak mengetahui perkara agama kita. Hendaknya kita kembalikan kepada para ulama, kepada orang-orang yang besar, kepada orang-orang yang rasikh dalam ilmu, mereka yang melihat masalah tersebut, mendudukkannya dengan baik dan memberikan jalan keluarnya sehingga menjadi kebaikan dan maslahat untuk umat. Harusnya seperti itu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "La yazalu an-nas salihin mutamasikin. Ma atahum al-'ilm min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Fa idza atakum min asagirihim halaku." Kata beliau, manusia akan terus-menerus berada di atas, atau manusia terus-menerus dalam keadaan saleh dan berpegang teguh sepanjang ilmu itu masih datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datang dari orang-orang besar mereka, ulama besar mereka. Apabila datang dari orang kecil mereka, halaku, mereka akan binasa, kata Ibnu Mas'ud. Kerana itu dari dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Berkah itu bersama orang-orang besarnya kalian. Ma'a akabirikum. Hendaknya dikembalikan. Dan jangan kita mengikuti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang tidak pantas berbicara dalam permasalahan tersebut, sebab mereka merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Bahkan kadang bisa menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbid al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad, walakin yaqbid al-'ilm biqabd al-'ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fas'ilu fa'ftu bi ghairi 'ilmin fa dhallu wa adallu." Sungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu, dicabut begitu saja dari hati para hamba-Nya. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Sampai ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia pun membuat pimpinan-pimpinan yang bodoh. Kemudian mereka pun ditanya, "Fastau bi ghairi 'ilm." Mereka menjawab tanpa ilmu. Fa dhallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Ini keadaannya. Kalau perkara itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Dan kalau setiap masalah terjadi disandarkan kepada selain ahlinya, kapan umat ini bisa baik? Kapan kita bisa memetik kebaikan? Dan cukuplah itu pelanggaran terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak memilikinya. Allah menyatakan, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kapan hari kiamat itu, kata beliau, "Fa idza dhi'atil amanah fantadhir as-sa'ah." Apabila amanah telah ditelantarkan, maka tunggulah hari kiamat. Orang ini bertanya lagi, "Wa kaifa idha'atuha?" Dan bagaimana ditelantarkan amanah itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wisida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila perkara itu sudah diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tunggulah hari kiamat. Dan ini masalah pokok. Rujuk kepada para ulama pada seluruh permasalahan. Secara khusus ketika terjadi fitnah, apalagi turun nawazib, masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah baru yang menimpa kaum muslimin dan belum ada sebelumnya, seperti ini harus dikembalikan kepada para ulama besar. Dan ini usul dari syariat Islam. Sehingga disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi sebagaimana yang dinukil oleh Al-Lalikai rahimahullah ta'ala dalam syarh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kata Abu Hatim, "Madhabuna wa ikhtiyaruna, madhab kami dan pilihan kami, ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in min ba'dikum bi ihsan." Mengikuti Rasulullah, para sahabatnya dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian beliau sebutkan beberapa perkara dan beliau katakan juga, "Wa ikhtiyaru makhtarahu ahli sunnah min al-a'immah." Dan kami memilih apa-apa yang dipilih oleh ahli sunnah, dari para imam ahli sunnah. Jadi Abu Hatim sendiri pilihannya, dan beliau dalam tingkatan ilmu yang sedemikian rupa, yang dikenal sebagai imam dalam ilmu hadis dan lain-lainnya. Tapi bersamaan itu ikhtiar beliau, kami memilih apa yang dipilih oleh para imam ahli sunnah di setiap zaman. Seperti Imam Malik di Madinah, Al-Auza'i di negeri Syam, Al-Layth bin Sa'd di Mesir, Sufyan ats-Tsauri dan Hammad bin Zaid di Iraq. Ya. Kita memilih kaul-kaul mereka min al-hawadits, dari perkara-perkara yang baru terjadi, ma la yujadu fihi riwayat, yang tidak ada riwayat di situ dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para tabi'in. Itu wajib. Perkara belum pernah terjadi sebelumnya, dia riwayat, sinilah ustaz ijtihad. Dan masalahnya besar. Orang yang berijtihad adalah orang yang betul-betul punya qadamun rasikh di dalam ilmu, punya kemampuan yang luar biasa di dalam ilmu. Dan ini kembalinya kepada para ulama ahli ijtihad. Ini kaidah yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yang merupakan pijakan seorang muslim tatkala terjadi fitnah, hendaknya setiap kali terjadi fitnah dia berusaha untuk bersikap adil dan insaf pada semua perkara. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Nah, apabila kalian berucap, maka berbuat adillah kalian walaupun karib kerabat kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'an qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah kalian, sungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan, berbuat baik dan berbuat baik memberi kepada dzil qurba, karib kerabat, dan Allah melarang dari al fahsya', kekejian, kemungkaran dan kesewenang-wenangan. Demikian Allah menasihati kalian supaya kalian mengingat. Karena itulah hendaknya setiap orang, khususnya pada saat terjadi fitnah, ia berada di tengah-tengah dalam posisi adil. Dan ukuran adil tersebut itu sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah tersebut, maka dia telah berbuat adil. Kemudian landasan yang ke-9, pijakan yang ke-9 ketika terjadi fitnah, yaitu setiap perkataan dan amalan ketika terjadi fitnah itu harus mempunyai ukuran-ukuran dan harus bisa dikontrol. Karena tidak setiap perkataan yang bagus, yang nampak misalnya bagusnya langsung kita nampakkan, atau tidak setiap masalah kita anggap jelek kita tinggalkan. Nah, pada saat terjadi fitnah, seseorang hendaknya berprinsip tidak segala sesuatu apa yang dia miliki dia sampaikan. Dan ini tentunya dimaklumi bersama. Sebab dalam kondisi fitnah, kadang pada saat api fitnah menyala, sesuatu yang hak kita sampaikan itu kadang dinilai menjadi batil. Karena penyampaiannya bukan pada tempatnya, atau bukan saatnya, atau kadang disampaikan hal tersebut dan bisa menjadi membawa pengaruh yang tidak baik. Dan ini diingatkan, dan Rasulullah SAW memberi contoh dalam hal ini. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah berkata, atau Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin bi kufrin lanaqattul ka'bah faja'altu laha babain babun yadakulun nasi wa babun yakhrujun." Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaummu baru masuk Islam, baru saja mereka kafir, sekarang sudah pindah ke Islam, baru mereka masuk Islam, andai kata bukan karena ini, lanaqattul ka'bah, niscaya saya akan runtuhkan ka'bah. Kemudian saya bangun lagi dan saya buat dua pintu, ada pintu untuk manusia masuk dan pintu manusia keluar. Lihat, Nabi ingin melakukan ini sunnah beliau, dia ingin beliau terapkan, beliau lakukan. Tapi beliau tidak lakukan karena masih ada orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau Nabi melakukannya, orang-orang yang baru masuk Islam ini akan menganggap Nabi Muhammad itu sombong, sehingga dengan itu kadang mereka bisa kufur keluar lagi dari Islam, akan membawa dampak yang negatif. Karena itu mungkin juga dari sini kita bisa memetik kaidah lain yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in, ya, dan beliau mengikuti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam masalah ini, yaitu bahwa tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar dari itu. Tidak boleh merubah kemungkaran dan melahirkan kemungkaran yang lebih besar dari itu.